طيب. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Di sini Allah SWT akan menyebutkan beberapa hal yang mana itu semuanya adalah haram, yang mana semuanya itu adalah haram untuk diperbuat bagi seorang hamba. Dan juga ada di sana anjuran-anjuran. Ketika Allah SWT memerintahkan berarti haram untuk dia meninggalkannya. Maka untuk lebih jelasnya kita akan baca satu persatu dari apa yang kemarin kita baca di dalam surat Al-An'am itu ayat 151 dan 100 atau hingga 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama. Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu asyrik. Haramnya seorang untuk berbuat syirik. Alla tusyriku bihi syai'a. Baik itu syirik kecil atau syirik besar. Karena dikatakan di situ Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah engkau menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun atau sedikit pun. Jangan. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan telah dijelaskan di ayat sebelumnya. Yaitu ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Birrul walidain. Berarti kebalikannya adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka adalah haram. Itu termasuk dari apa yang diharamkan oleh Allah. Wa la taqtulu auladakum. Yang kedua yaitu wala taqtulu auladakum, qatlul aulad, membunuh anak. Wala taqtulu auladakum min imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukuhum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan mereka, yaitu anak-anak kalian. Kebanyakan mereka membunuh anak dengan alasan ini, min imlak, karena takut miskin, karena takut tidak bisa memberi makan kepada mereka, takut nanti jatahnya akan terkurangi sehingga nanti dia akan hidup sengsara. Sebagian lagi nanti akan susah bagaimana mentarbiahnya, mendidiknya, dan yang lainnya. Kemudian mereka membunuhnya, membunuh anak-anak mereka hanya karena alasan itu. Ketahuilah bahwa sungguhnya yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah SWT. Dan demikian juga yang memberi rezeki kepada anak-anak mereka adalah Allah SWT. Jadi jangan takut miskin. Nah, jangan takut miskin hanya karena banyak anak umpamanya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah SWT Maha memberi rezeki, Ar-Razzaq. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Bahwa tidak ada binatang yang melata pun di muka bumi ini. Afwan, yakni makhluk yang melata pun di muka bumi ini, baik itu manusia maupun binatang, melainkan Allah SWT sudah tentukan rezekinya. Tentukan masing-masing. Nah, wala taqtulu auladakum min imlak. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Wala taqrabul fawahish, dan janganlah kalian mendekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Larangan mendekati al-fahishah, larangan mendekati al-fahishah, yaitu perbuatan keji, yakni al-ma'asi, perbuatan maksiat. Baik maksiat itu yang tampak, tampak dari keburukannya, kejelekannya oleh manusia, atau tidak tampak. Dari yang tampak terlihat, nah, dari perbuatan-perbuatan dia yang tampak oleh manusia ketika ia berbuat maksiat. Dan demikian juga yang tidak tampak dari ia sembunyi-sembunyi ketika melakukannya, atau dari perbuatan-perbuatan kabair, dosa-dosa besar, atau dosa-dosa kecil, maka itu semuanya harus dijauhi, jangan didekati. Allah SWT mengatakan wala taqrabul fawahish, tidak mengatakan wala tu'til fawahish, jangan engkau mendatangi perbuatan keji, bukan, tapi jangan mendekati. Kenapa? Karena kalau mendatangi berarti tidak boleh melakukan perbuatan itu saja. Adapun mendekatinya tidak ada masalah. Tapi ketika dikatakan wala taqrabul fawahish, jangan engkau mendekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, berarti masuk di sini mendekati dan juga perbuatan itu tidak boleh dia melakukannya. Nah, mendekati saja tidak boleh, apalagi dia melakukan perbuatan itu. Ada wala taqrabul fawahish. Dengan itulah Allah SWT mengharamkan ikhtilat, yaitu antara ar-rijal wa nisa, campur baur antara laki dan perempuan. Kenapa? Karena itu dari'ah ilal fawahish, jalan, jembatan menuju perbuatan keji. Dengan itu Allah SWT melarang untuk melihat perempuan yang bukan mahramnya. Jangan deketi. Kenapa? Karena itu adalah dari'ah, jalan, jembatan menuju ke az-zina. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Disuruh mereka laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka. Kenapa? Karena mereka yang berzina, awalnya mereka adalah an-nabar. An-nabar. Baru setelah itu tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga diakhiri dengan fahisyah. Na'udzubillah. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Tadi yang keempat yaitu perbuatan fahisyah, mendekati perbuatan fahisyah. Itu yang keempat. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Ini yang kelima. Qatlun nafs allati harramallahu, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Wala taqtulun nafs allati harramallahu illa bilhaq. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Yani dima seorang muslim, darah seorang muslim haram, tidak boleh untuk ditumpahkan, tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena Allah SWT mengharamkan seorang untuk membunuh orang muslim. Nah, demikian juga orang kafir. Seperti orang kafir yang ia tinggal di negeri Islam, yang masuknya saja itu melalui izin terlebih dahulu, pakai paspor. Nah, orang kafir yang dilindungi oleh negeri Islam, pemerintah Islam, tidak boleh dibunuh. Orang kafir dalam perjanjian antara Islam dengan kafir, ketika mereka berada dalam perjanjian, tidak boleh dibunuh. Nah, itu semuanya adalah haram. Nah, diharamkan kita untuk membunuhnya. Kenapa? Karena Allah SWT mengharamkannya. Itu disebut dengan kafirud dhimmi. Nah, atau kafir mu'ahad atau kafir al-musta'man. Beda dengan orang kafir yang kafir harbi. Orang kafir yang kita menghadapinya di waktu perang. Musuh kita. Nah, kita bunuh. Tidak mengapa. Atau membunuh karena qisas. Ini yang dikatakan illa bilhaq. Kecuali dengan al-haq. Kecuali dengan benar. Apa itu? Membunuh musuh. Musuh kafir. Di medan perang. Boleh. Atau karena qisas. Nah, boleh. Karena itu yang dikecualikan. Illa bilhaq. Dhalikum wasakum bihi la'allakum ta'akilun. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. Ini yang keenam. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia sampai ke umur dewasa. Nah, ini juga sama. Mendekati harta anak yatim yaitu dengan cara ingin mengambilnya, mendzaliminya, nah, haram. Makan harta anak yatim haram, tidak boleh. Ketika seorang melihat anak yatim ini mendapatkan warisan banyak sekali, maka tentunya mereka-mereka yang dha'ful iman, lemah imannya, maka mereka akan mendekatinya. Dan sangat mudah sekali untuk mengambilnya. Kenapa? Anak yatim, anak masih belum tahu apa-apa, kemudian dia mempunyai harta yang banyak sekali. Nah, meninggal orang tuanya dia dalam keadaan belum balig. Dan demikianlah memang takrif dari al-yatim. Man mata abuhu wa huwa saghir. Yaitu seorang anak yang ditinggal orang tuanya dan dia dalam keadaan kecil. Ini belum balig. Nah, kecil belum balig. Hada. Hah? Ketika dia banyak harta, maka mereka yang tidak ada rasa khauf pada Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya, akan mendzaliminya. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Bagaimana dengan cara yang baik? Yaitu dia menjaganya. Kemudian di dalam penjagaannya ini tentu membutuhkan biaya. Nah, maka diambil sedikit dari harta anak yatim itu untuk biaya penjagaannya. Boleh. Atau anak yatim ini sendiri dia butuh tarbiyah. Butuh dia untuk sekolah. Maka diambil harta dia sendiri untuk biaya itu. Dia butuh untuk makan dan minum. Nah, untuk biaya hidup dia. Diambil sedikit untuk biaya hidup dia. Tidak mengapa. Atau walinya mengambil harta itu dengan niat untuk mengembangkannya. Dikembangkan harta itu. Tapi dengan syarat jangan sampai hilang, bangkrut. Jika itu hilang, rugi, maka dia harus menggantikan. Nah, ada. Karena kalau tidak, maka itu adalah cara zulm. Mengambil hartanya, kemudian dikolangkan, kemudian pakai inan itu, kemudian rugi, habis. Nah, ini adalah zulm. Zulm dengan cara yang zalim, tidak boleh. Nah, sama aja dengan dia makan harta anak yatim. Nah, haram. Sedikit pun harta anak yatim haram. Anak yatim harus benar-benar diperhatikan. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya ayah lagi. Beda dengan yang tidak punya ibu, beda. Tidak ada istilah di dalam anak yang ditinggal mati oleh ibunya. Apakah dia ada keutamaan-keutamanya? Tidak ada. Tapi kalau ditinggal mati oleh bapaknya, ya yatim. Ana wa kafil yatim. Nah, kahatain fil jannah. Aku dan demikian juga orang yang mengurusi anak yatim seperti ini dekatnya kelak di surga. Nah, kelak di yaumul qiyamah seperti ini. Dekat sekali. Ini fadilahnya. Nah, Maka siapa yang mengambil harta anak yatim dengan cara zulm, maka kelak adabnya perutnya dipenuhi oleh api neraka. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kemudian dia dimasukkan ke api neraka yang menyala-nyala. Baik, kemudian wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah, hingga ia sampai ke umur dewasa. Kalau dia sudah dewasa, yakni dia sudah baligh, yakni dia sudah bisa tasarruf, yakni bertindak sendiri, ketika diberi harta dia bisa sudah untuk menjalankan hartanya dia sendiri. Nah, dan dia memang akil, faham. Tapi, maka serahkan hartanya kepada dia, tidak mengapa. Tapi kalau dia masya Allah sudah baligh, tapi orang yang tidak faham akan harta, orang yang bisa dibohongi oleh orang lain, nah, yang seperti ini tahan dulu sampai benar-benar dia rushd, yakni pandai, faham akan harta itu, faham dia bagaimana caranya, bagaimana golangkannya, bagaimana tahu, tidak bisa dibohongi, serahkan kepada dia. Ada. Itu yang dimaksud dengan hatta yablugha ashuddah wa awful kaila. Ini yang ketujuh. Wa awful kaila, dan sempurnakanlah takaran. Wal mizana. Ini yang kedelapan. Dan sempurnakanlah timbangan bil qist, dengan adil. Jadi ketika menakar ataupun menimbang harus dengan adil, wajib hukumnya. Nah, baik itu kita menimbang, menakar kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita, atau kita menimbang atau menakar untuk orang-orang yang ada hubungannya dengan kita, saudara kita, karena mentang-mentang ini saudaranya dikurangi dalam timbangannya, kenapa? Tidak apa-apa. Nah, kalau untuk orang lain pas timbangannya, bahkan terkadang dilebihkan. Tidak boleh seperti itu. Tetap siapapun orang yang beli ke dia, maka dia harus tepatkan timbangannya atau dia lebihkan kalau dia sebagai penjual. Ada. Kalau dia sebagai penjual, memang demikian seharusnya seorang itu ketika dia sebagai pembeli ataupun penjual selalu memudahkan, selalu memudahkan. Ketika dia sebagai pembeli, barang yang ditakar atau barang yang ditimbang ini tidak bisa pas. Kenapa? Imma lebih atau bisa jadi kurang sekali. Pas tidak bisa. Contoh, beli mangga 1 kilo, kemudian ini kurang sedikit. Kalau diambil lagi 1, kelebihan banyak. Kalau dikurangi, kurang lagi sedikit. Ada. Demikian juga telur, juga sama seperti itu. Kalau dia sebagai pembeli, relakan, tidak apa-apa kurang, kurang sedikit ya, anda terima. Ah, kata. Kalau dia sebagai penjualnya, maka jangan dikurangi. Jika perlu, tambah. Nah, tambah, ini pas. Tidak ada yang pas sekali, tidak ada. Tapi ini lebih jika ditimbang, tidak apa-apa. Nah, lebih pun lebih sedikit. Ada. Ini yang dia dirahmati. Nah, bahwa sungguhnya Allah SWT merahmati seorang, nah, samhan. Ida ba'a wa ida shtara wa ida btama rahimallahu mru'an samhan ida ba'a wa ida shtara wa ida btama. Sungguhnya Allah SWT akan merahmati seorang yang selalu memudahkan ketika dia menjual atau membeli atau dia menghukumi. Nah, ketika dia menghukumi, maka dia mudahkan urusannya, tidak memberatkan kepada orang lain. Nah, demikian. Jadi wa'uful kaila, dalam takaran sempurnakan sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan demikian juga dalam mizan, timbangan juga sama, sempurnakan, yaitu dengan adil, dengan adil. Wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'alan nas yastawfun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah mereka orang-orang yang curang ketika ia menerima timbangan dari orang lain inginnya dipenuhi. Ketika dia sebagai pembelinya penuhi, kurang itu, tambah lagi, bonusnya belum, wah kata. Inginnya seperti itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika dia menakar, menimbang untuk orang lain, dia yang curang. Dia yang mengurangi. Subhanallah. Ini yang tidak dibenarkan. Haram hukumnya. Kenapa? Karena itu bukanlah al-adl atau qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak akan memikulkan beban kepada seorang jiwa kecuali menurut kadar kemampuannya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini lanjutan dari auful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kenapa dikatakan di sini lanjutannya oleh Allah Subhanahu wa taala la nukallifu nafsan illa wus'aha? Karena terkadang mereka yang tidak paham memahami, kalau kita jujur, kalau kita pas, nah maka rugi nantinya. Nah, ada. Kalau kita adil dalam timbangan takaran seperti itu, kita rugi nanti, berat. Kalau kita jujur dalam jual beli ini dan itu, maka rugi kita. Nah, maka dijawab oleh Allah SWT, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Di dalam keadilan, baik itu menakar ataupun menimbang, tidak ada keberatan. Allah tidak memberatkan dalam hal itu. Nah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Hada. Dan tentunya, seorang ketika dia dalam berjual beli, setelah dia tahu ilmunya, masya Allah, tidak takut. Orang lain jarang yang beli. Pelanggan sedikit yang datang, tidak takut. Kenapa? Dia mengutamakan syarat. Bahwa ini syariat seperti ini. Ini din seperti ini. Dan yang seperti itulah akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu bagaimana? Ketika ada barang buruk, jelek, maka dia katakan ini barang jelek. Ini tidak layak lagi untuk dimakan. Jangan dibeli. Pinggirkan. Nah, tidak orang lain ditipu, dibohongi. Yang jelek, nah, dia katakan bagus. Nah, ada cacatnya, dia bilang tidak ada cacatnya. Ini semuanya bagus. Nah, ini tidak benar. Nah, kalau dia katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dia sembunyikan dari aib itu, sembunyikan, dan ia pun bohong kepada pembeli ya, maka muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapus barokah jual belinya, dihapus ya barokah lagi. Terkadang dia dapat hasil banyak, untung banyak, hilangnya pun cepat. Terkadang mereka akan bertanya-tanya, subhanallah, harta yang banyak sekali aku dapatkan kemana? Padahal baru kemarin aku mendapatkannya. Ternyata untuk ini, untuk biaya sakit anaknya, biaya sakit keluarganya. Nah, terkadang untuk ini, tiba-tiba nanti ya, untuk bayar itu, bayar. Yang itu semuanya adalah orang lain tidak seperti itu. Bukan suatu keharusan untuk dia bayar. Tapi Allah beri dia musibah demi musibah. Nah, akada. Bahkan terkadang kecurian dari hartanya. Nah, hilang dari hartanya. Kebakaran dari barang-barangnya dan seperti itu. Baik. Kemudian wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Ini yang ke-9. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Apabila kalian berkata maka adillah, walaupun kepada kerabat sendiri. Nah, fa'dilu al-'adl. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah orang-orang yang jujur bersama dengan orang-orang yang jujur. Disuruh kita untuk jujur, tidak boleh bohong. Baik itu kepada saudara sendiri, nah, lah, tetap harus jujur. Terkadang kalau yang kita hadapi ini adalah saudara-saudara kita sendiri, yakni sekandung atau saudara yaitu kerabat, terkadang dia meremehkan, nah, tidak jujur dalam berkata. Nah, ini tidak benar, sehingga dia bohongi. Tapi kalau ke orang lain, maka ia jujur. Kenapa? Khawatir nanti dikatakan dia pembohong, khawatir nanti dia tidak mau dekat lagi dengan dia. Nah, hal. Jadi, wa idza qultum fa'dilu fa'dilu walau kana dha qurba. Wa bi ahdillahi awfu. Dan tepatilah janji Allah. Nah, tepatilah janji Allah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka, maka tepati. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan demikian itu adalah wasiat Allah kepada kalian agar kalian ingat. Wa anna hadha sirati mustaqima. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan mengikuti jalan-jalan. Maka kalian akan bercerai-berai dari jalannya. Yang demikian itu kami wasiatkan agar kalian bertakwa. Nah, 10 diistilahkan oleh para ulama dengan al-wasaya al-ashr. 10 wasiat. Nah, 10 wasiat. Yaitu 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Qala Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra' qawlahu ta'ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Ila qawli wa anna hadha sirati mustaqima. Al-ayah. Telah berkata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat ke wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu, yang tertera di atasnya stempel cincinnya, falyaqra qawlahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, sebagaimana yang kita baca tadi, hingga wa anna hadha sirati mustaqima. Nah, ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakni dari yang Allah SWT suruh untuk dia mengatakan seperti ini. Yani wasiat Allah SWT juga. Falyaqra' qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Baik. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ucapan beliau, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh, falyaqra' qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ulama mengatakan bahwa wasiat ini bukanlah wasiat yang tertulis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis. Nah, tapi wasiat ini adalah wasiat yang beliau bacakan. Wasiat ini adalah wasiat Al-Qur'an yang Allah SWT menyuruh nabinya untuk mengatakannya. Kul ta'alu, kul ya Muhammad. Kul ya Muhammad. Katakan ya Muhammad. Baru sebutkan alla tusyiku bi syai'in bil. Karena jelasnya seperti ini, seakan-akan itu adalah wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya, tertulis kemudian distempel dengan cincin beliau sendiri stempelnya dengan cincin beliau sendiri. Seakan-akan seperti itu. Kenapa? Karena saking jelasnya. Hal. Baik. Kemudian qala Syekh wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala khibarin fa qala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين dari Mu'adz بن جبل رضي الله عنه ia berkata dahulu aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas keledai. Maka alali maka beliau berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Tahukah kamu apa hak Allah 'alal 'ibad yang harus yang wajib dikerjakan oleh hambanya? Wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Dan apa hak Allah atas hamba? Dan apa hak hamba atas Allah? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba atas Allah? Baik. Yani apa hak kewajiban yang harus dilakukan oleh hamba 'ala Allah? Yang pasti Allah SWT akan memenuhinya. Fakultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Maka aku katakan Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Yang lebih tahu. Qala haqqullah 'alal ibad. Hak hamba yang wajib dikerjakan oleh hambanya. An ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba 'ala Allah yang pasti akan dipenuhi oleh Allah, an la yu'adziba man la yushiku bihi syai'a, agar ia tidak mengadab menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas, maka aku katakan, ya Rasulullah, tidak perlukah aku akan memberi kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashshirhum, jangan dikabarkan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattaqilu, sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Fayattaqilu. Baik, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Menunjukkan ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau membonceng. Membonceng, bukan dibonceng, membonceng. Yang dibonceng adalah Mu'adz. Dan tentunya seorang yang membonceng dia yang lebih perhatian. Dia yang lebih hati-hati daripada yang dibonceng. Kenapa? Dia yang bonceng, yang ke kiri, ke kanan, yang mengatur kendaraannya. Dia. Ada. Rasulullah SAW, dia yang membonceng. Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Dan jelas dari sifat-sifat beliau. Tentang ketawaduan beliau. Pada hal-hal yang ma'ruf. Seperti beliau membantu keluarganya. Nah, membantu keluarganya. Yaitu keluarga istrinya, membantu dari pekerjaan istrinya. Nah, tawadu. Rasulullah SAW dari pakaiannya. Nah, seadanya, Masya Allah. Beliau menggembala kambing. Nah, ini semuanya adalah ketawaduan. Memberi salam kepada anak kecil. Menunjukkan tentang ketawaduan beliau. Kuntu radifan Nabi SAW ala himar. Dan ini juga menunjukkan tentang fadilah Mu'adz bin Jabal mempunyai keutamaan. Mu'adz bin Jabal mempunyai keutamaan. Apa keutamaannya? Dibonceng oleh Nabi SAW. Faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Rasulullah SAW ingin memberi faedah kepada Mu'adz, tapi dengan cara soalun wa jawab. Dengan cara bertanya. Nah, dengan cara bertanya. Baru setelah itu dia menjawabnya. Baru setelah itu dia menerangkannya. Terkadang dengan cara yang seperti ini lebih dapat diambil, diserap, difahami. Lebih kuat untuk diingat. Jadi itu apa? Dengan cara ditanya terlebih dahulu. Nah, dan banyak Rasulullah SAW dengan cara seperti ini ketika ingin menyampaikan faedah. Hala. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujaha. Nah, dengan cara seperti itu, baik, yakni kepada anak kecil, atau dengan cara dia bertanya. Nah, baik, kemudian kata beliau, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika seorang ditanya tentang urusan, yaitu ad-din, syariah, dan ia tidak mengetahuinya, maka boleh dia untuk mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Seperti dia ditanya tentang ma hukmu riba, maka dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Benar. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran dan ia lebih tahu. Dan demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tahu tentang syariatnya, karena dia yang menyampaikan kepada kita. Nah, ada. Tapi ketika kita ditanya tentang urusan qadar, yakni takdir, yang mana manusia tidak tahu, maka jangan dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Contoh, kapan akan terjadi hujan? Katakan Allahu a'lam. Jangan Allahu wa rasuluhu a'lam, karena Rasul juga tidak tahu. Nah, nanti engkau mempunyai anak laki-laki ataupun perempuan, karena dia tidak tahu, maka katakan Allahu a'lam. Jangan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hada. Atau umpamanya dia ditanya tentang kemana si fulan, dia tidak tahu perginya kemana, cukup katakan Allahu a'lam. Tadi dia sini, kemudian setelah itu dia pergi, Allah alam di mana dia pergi. Akada. Baik. Qala haqqullah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Ini hak Allah 'ala al-ibad. Wajib, harus dipenuhi oleh hambanya. Dan itu adalah hak Allah, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Nah, sedikit pun tidak boleh. Dan kejelasan tentang syirik terulang-ulang. Wa haqqul ibad 'ala Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah. Ini hak hamba, bukan kita artikan sebagaimana kita artikan di awal. Di awal disebutkan haqqullah 'ala al-ibad, 'ala al-ibad. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya. Jangan dikatakan di sini wa haqqul ibad 'ala Allah, hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah. Nah, tidak. Siapa yang mewajibkan Allah? Tidak ada. Nah, hala. Jadi kita artikan apa? Yang pasti akan dipenuhi, yang pasti akan dipenuhi oleh Allah, yakni dengan dia sendiri. Dia sendiri yang akan memenuhinya. Kenapa? Karena itu adalah janjinya. Barang siapa yang tidak menyekutukannya, maka dia tidak akan menyiksanya. Ada. Wa haqqul ibad 'ala Allah. Adapun hak hamba yang pasti akan dipenuhinya. Baik. An la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. bahwa Allah tidak akan mengadab, menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas. Setelah melihat ini, maka Ibnu Mas'ud merasa bahwa ini adalah bushra, kabar gembira yang baik sekali. Tidak menyekutukan Allah, tidak akan diadab. Berarti apa? Surga dia. Maka dia akan mendapatkan surga. Masya Allah, ringan sekali. Nah, kalau dia beribadah kepada Allah satu-satunya, maka tidak akan diadab. Nah, apalah ubasyirun nas? Qala la tubasyiruhum. Tidakkah perlu aku untuk memberitakan berita gembira ini kepada manusia? Jangan, kata Rasulullah. La tubasyiruhum. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Karena mereka masih orang-orang yang lemah. Dan masih banyak mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, khawatir mereka akan fayattakilu. Mereka akan bersikap menyandarkan diri. Wah, yang penting masuk surga. Halas. Yang penting kan gak syirik. Iya kan? Minum khamr gak apa-apa, nanti juga masuk surga. Kan yang di sini yang akan diadab itu adalah syirik. Nah, ada. Ini yang dinamakan ittikal. Fayattakilu. Maka mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Hala. La tubasyiruhum fayattakilu. Nah, dengan ini seorang dai dia harus jeli dia. Mana yang semestinya dia harus sampaikan? Dari hadis-hadis yang itu memang mereka sudah siap untuk mengamalkannya dan tidak akan dia akan cari-cari enaknya. Dan kapan ketika mereka masih lemah, khawatir mereka akan menyandarkan diri. Menyandarkan, ah, hadis ini Masya Allah, surga. Allah Ghafur Rahim. Allah Maha Penerima Taubat. Nanti aku akan taubat. Nah, ada. Nah, maka lihat, harus benar-benar kita melihat kondisi, keadaan. Keadaan dari mad'unya yang kita dakwai. Nah, ada. Sebagaimana yang disebutkan atau faedah yang lewat sama kita di Kitabul Ilm di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bedakan antara fa'ala wa sayaf'al. Jadi tidak ada seorang yang bertanya kepada kita, nah, tapi sudah terjadi. Maka boleh kita menjawab berbeda dengan kalau ada orang yang bertanya belum terjadi. Nah, boleh jawaban kita berbeda dalam hal itu. Kenapa ngelihat keadaan? Nah, demikian juga dalam hal yang seperti ini. Lihat. Nah, ketika kita dikabarkan bahwa di sana ada orang-orang yang mereka banyak berbuat maksiat, terkenal dengan judi, terkenal dengan zina daerah itu, maka dia diminta untuk memberi nasihat ke sana. Dai diundang ke sana. Maka jangan dia bicara tentang surga, Masya Allah. Bicara tentang yaitu ampunan Allah. Kenapa? Karena yattakilu. Mereka akan menyandarkan diri. Khalas, Masya Allah. Allah Maha Pengampun Allah. Bisa jadi mereka akan terus zinanya dan judinya. Tapi apa? Sampaikan kepada mereka tentang azab, siksaan Allah SWT, tentang neraka dan pedihnya azab Allah SWT di neraka. Terus seperti itu. Jadi dahulukan al-aham fal-aham. Dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian seterusnya. Akhada. Baik. Naktafi bihadal qadar. Alhamdulillah. Ilahuna. Jadi tinggal hifad. Nah, kita hafalan insyaAllah sedikit demi sedikit. Jadi kita hafalkan insyaAllah per bab. Kita selesai dari ini, yaitu bab hakullah ala ibad wa hakul ibad ala Allah. Tinggal kita masuk nanti ke masail, fihi masail, yakni fawaid. faedah-faedah yang bisa dipetik dari hadis-hadis dan demikian juga ayat-ayat yang disebutkan. Nah, adapun itu tidak perlu dihafal. Fi masail tidak perlu dihafal. Adapun ini dihafal. Ada. Taib wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hingga hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ada. Taib disetorkannya insyaallah yaumul khamis. Nah, disetorkannya yaumul khamis. Atau nah, kita sekarang hari apa ini? Senin. Kan Selasa. Nah, baik. Baiklah. Nah, besok jika ada waktu, nah, nah kita store. Nah, storean dari hafalan matan ini. Nah, baru kalau apa masih tersisa dari waktunya, kita akan lanjutkan dari fi masail. Nah, ada. Nah, jadi insyaallah mulai besok setoran. Nah, mulai besok. Ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.